Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan fillah na'udzakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita semua di majlis yang mulia ini setelah lama kita tak jumpa. Semoga kesempatan-kesempatan yang baik ini selalu dimudahkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah na'udzakumullah, pada malam hari ini akan kita lanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahutaala, dimulai dari hadis yang ke-42, masih dalam bab tentang kesabaran. Qala rahimahullah wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, qala, beliau bercerita, lamma kana yaum Hunain, ketika peristiwa Hunain terjadi, yakni perang Hunain, juga disebut dengan Ghazwatul Taif. Ini terjadi setelah Fathu Makkah. Nah, saat itu kaum muslimin mendapatkan banyak ghanimah. Sehingga kaum muslimin mendapatkan harta yang sangat luar biasa. Maka terjadi peristiwa pembagian ghanimah. Atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata memperhatikan sebagian orang dalam masalah pembagian. Jadi athar itu adalah memberi perhatian khusus dengan pemberian yang khusus, ya, kepada sebagian orang fil qismah, ini pembagian ghanimah. Fa ta al aqrab Ibn Habis mi'ata minal ibil. Saat itu beliau memberi Al-Aqra' Ibn Habis 100 ekor unta. Insyaallah ya. 100 ekor unta. Mas, satu ekor unta saja berapa harganya ya? Kasih 100 untuk satu orang. Wa'ata Uyainah Ibn Khusnin misla dzalik. Beliau juga memberi Uyainah Ibn Khusnin seperti itu. Ini sama, dikasih 100 ekor unta. Wa'ata nasan min asrafil Arab. Beliau juga memberi beberapa orang dari pemuka-pemuka bangsa Arab. Wa atharahum yauma idin fil qismah. Pada saat peristiwa Hunain itu, beliau betul-betul memperhatikan mereka dalam masalah pembagian. Faqala rajul, maka ada seorang laki-laki yang protes. Wallahi inna hadihi kismatun ma'udila fiha. Demi Allah, pembagian semacam ini tidak ada rasa keadilan di dalamnya. Wa ma'urida fiha wajullah, dan tidak ada keinginan untuk mendapatkan wajah Allah dalam pemberian ini. Fakultu, maka aku berkata, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku akan menceritakan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu fahbartuhu bima qala. Aku pun mendatangi beliau dan menceritakan apa yang diucapkan oleh seorang laki-laki yang protes tadi. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasyirfi. Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai seperti sesuatu yang dicelup dengan warna merah. Jadi beliau memerah wajah beliau. Marah, ya. Asyirfi bikasr sad, sadnya dikasrah, ya. Wahuwa sibru ahmar. Ini seperti celupan yang berwarna merah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, famay ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapa yang bisa adil jika Allah Ta'ala dan Rasulnya dianggap tidak adil? Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ya hamuwahu Musa, semoga Allah memberi rahmat kepada Nabi Musa. Qad udhiya bi akthar min hadha fasabar. Nabi Musa disakiti lebih daripada ini, tapi beliau tetap apa ini? Sabar. Faqultu, maka aku pun berkata, yaitu Ibnu Mas'ud, la jarama la arfa'u ilahi ba'da haditha. Sungguh aku tidak akan menceritakan apa-apa lagi kepada beliau setelah ini, ya, karena takut beliau marah, ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, kita bisa mengambil banyak faedah. Di antaranya yang pertama ialah kita harus tahu tentang Hunain. Ya, Hunain ini adalah sebuah lembah yang terletak antara Makkah dan Taif. Nah, Saat itu pasukan kaum muslimin sangat banyak dan kuat, ya. Sehingga pasukan musuh sudah kalah sebelum perang. Mereka lari terbirit-birit. Ini peristiwanya terjadi setelah Fathu Makkah. Nah, karena kalah sebelum perang, sehingga meninggalkan semua barang-barang mewah dan berharga. Maka mulailah kaum muslimin mengambil, ya, rampasan-rampasan perang itu dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat besar tanpa susah payah. Barakallahu fikum. Nah, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rencana dan strategi dakwah, yakni ta'liful qulub, melunakkan hati sebagian kaum muslimin yang masih baru masuk Islam, yang ternyata mereka ini adalah pembesar-pembesar Arab. Ya, memang namanya pembesar sudah biasa berkelimbang dengan uang, ya, dengan harta, ya. Untuk melunakkan hati mereka itu memang pakai apa, ya? Pakai uang, ya. Nah, sehingga saat itu betul-betul Rasulullah SAW menerapkan strateginya ini. Pembesar-pembesar Arab diberi pemberian yang lebih banyak daripada para sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Satu orang dapat 100 ekor unta. Satu ekor unta saja sudah apa ini? Masya Allah, ya. Nah, cukup nih, 100 ekor unta. Satu ekor unta harganya 30 juta. Unta yang besar, ya, 30 juta. Standar itu. Kali 100, Bapak. Nah, 3M satu orang dikasih. Masya Allah, ini peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin itu, ya, melihat banyaknya harta dan mendapatkannya tanpa susah payah itu pada saat perang Hunain itu. Nah, kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, dibolehkan bagi imam atau pemimpin untuk mengkhususkan sebagian orang dengan pemberian dalam rangka kemaslahatan khusus, ya. Jadi memang pembagian rampasan perang itu di bawah wewenang apa ini? Imam, ya, panglimanya. Jadi boleh beberapa orang diberi dengan pemberian khusus untuk kemaslahatan khusus. Nah, di antaranya kemaslahatan khusus ialah ta'liful qulub, agar mereka itu hatinya tenang dalam Islam. Ini masih baru masuk Islam itu, masih muda goyah, ya, dikasih penenang, ya. Dan di antara salah satu penenang itu ialah harta, ya. Nah, ini boleh, bukan sesuatu yang melanggar aturan. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul SAW itu sesuai dengan aturan Allah Ta'ala, tidak ada pelanggaran, ya. Dan itu bukan untuk Rasulullah, tapi untuk yang lain. Barakallahu fikum. Tidak menguasai sendiri harta rampasan perang, tidak dikasihkan ke orang, bukan untuk beliau, kasihkan ke orang. Itu boleh. Nah, kemudian di antara strategi dalam dakwah ialah ta'lifu qulubil asraf wa dawil jah. Di antara strategi dakwah yang diterapkan oleh Rasul SAW itu ialah melunakkan hati para pembesar atau orang yang memiliki kedudukan terpandang. Nah, di antaranya dengan apa ini? Suntikan harta. Nah, ini perlu dicontoh. Nah, sebagian di antara kita malas baliknya, ya. Ada orang kaya-kaya pepet terus biar mencair dananya, ya. Nah, untuk bangun ini bangun itu, ya, pepet terus, ya. Tapi ternyata Rasulullah tidak begitu. Justru orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang itu mudah berubah. Ya, untuk menjaga hati mereka. Nah, kita jangan sampai mengesankan memeras uang mereka. Tapi hendaknya mereka menganggap kita itu menjaga harta mereka, bahkan mengapain melestarikan. Kasih. Kita kesankan kita itu enggak butuh dengan harta mereka, ya. Nah. Karena kita masih punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Justru mereka ini harus kita pegang biar tetap istiqomah di atas al-haq. Apalagi kalau usahanya ada yang apa ini? Menurun pemasukannya, ya. Orang-orang kaya, orang yang berkedudukan begitu, tenang dan rasanya hati itu terkait dengan pemasukan. Kalau pemasukannya turun, itu hatinya resah, gelisah. Itu lain. Kalau yang sudah biasa miskin, sudah biasa enggak punya uang kayak kita-kita ini. Nah. Sudah biasa resah, ya kan. Nah, kalau orang kaya tenang dan rasanya hati itu ialah dengan uang dan kedudukan. Nah, sehingga kita lunakkan hati mereka, kita bantu, ya. Jangan sampai kita justru mendekati orang kaya itu, ya, untuk menggantungkan diri kepada mereka. Jangan. Ini strategi dakwah, ya. Nah, biar mereka mau tetap taklim sama kita, ya. Nah, kalau tiap kali taklim senggol, kamu nyumbang ini, ini kan seolah-olah apa ini, benar-benar diperas, ya. Taklim sudah harus siap satu koper uang, kalau enggak bisa taklim. Nah, strategi dakwah termasuk as-siyasah as-syariyah fi dakwah ila Allah ta'lifu qulubidil al-asraf wadil jah, ya. Ya, ini termasuk strategi dalam dakwah ialah melunakkan hati orang-orang yang terpandang dan berkedudukan. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa setiap nabi dan rasul pasti ada orang-orang yang menentang dakwah atau membuat keraguan-keraguan. Nah, di saat Rasulullah SAW membagi harta ghanimah pada saat perang Hunain, beliau juga tidak melanggar aturan Allah. Beliau juga punya wewenang. Tapi ternyata ada saja yang protes. Beliau dituduh tidak adil dalam pembagian. Beliau dituduh tidak ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kalau menuduh Rasulullah tidak adil, itu termasuk tindakan yang sangat besar dosanya. Sehingga beliau hanya menjawab, Siapa yang bisa adil kalau Allah Ta'ala dan Rasulnya dianggap tidak bisa adil? Ya, kalau Allah Ta'ala dan Rasulnya dianggap tidak adil, terus siapa lagi yang bisa adil? Gak ada. Itu ungkapan kekesalan beliau terhadap tuduhan semacam itu. Barakallahu. Ternyata Nabi Musa itu sering disakiti oleh kaumnya dengan tindakan-tindakan yang lebih daripada itu. Tapi sabar. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul dan juga penerus dakwah mereka sampai hari kiamat nanti pasti dan pasti ada musuh-musuh dakwah yang menghalanginya atau membuat keraguan-keraguan, baik dengan ucapan atau tindakan. Itu biasa. Ya. Nah, disinilah kita bisa mengambil faedah keterkaitan hadis ini dengan babus sabri, ya, disyariatkan bagi para da'i ilallah untuk sabar dalam menghadapi umat, ya. Jangan mudah putung, jangan mudah emosi, ya, sabar. Jadi dalam dakwah mesti ada apa ini? Rintangan, mesti ada penentangan, mesti ada orang yang enggak suka, mesti ada ucapan-ucapan yang menyakitkan, menyudutkan dan yang lain sebagainya. Maka disyariatkan untuk apa ini? Sabar, sebagaimana para nabi dan rasul mengalami semacam itu. Fasabaru, tapi mereka semuanya sabar. Kemudian dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah yang lain. Wajib untuk memberi nasihat baik lillah untuk Allah, wali rasulihi untuk rasulnya, walil mu'minin dan juga untuk kaum mu'minin pada umumnya. Nah, di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala menyampaikan ucapan laki-laki yang menuduh beliau tidak adil, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka an-nasihah li rasulih. Nah, kalau memang ternyata hal itu ternyata salah, ya gimana, ya. Jadi Ibnu Mas'ud mendengar ada seorang laki-laki yang mengatakan bahwasanya Rasulullah telah melakukan pembagian yang tidak adil. Maka Ibnu Mas'ud memberanikan diri menyampaikan itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa ini? Nasihat untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barangkali memang benar ucapan orang itu. Ternyata Rasulullah menyangka, ya, bahwa apa yang beliau lakukan itu sudah sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang dari keadilan. Nah, kemudian dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah. Wajib bagi kita untuk meneladani para nabi dan rasul. Dalam menghadapi gangguan-gangguan dalam dakwah, ya. Jadi termasuk sunnah qadimah, ya, sesuatu yang sudah biasa terjadi pada generasi-generasi sebelum kita. Gangguan-gangguan dalam dakwah, ya, rintangan-rintangan dalam dakwah. Kita harus tetap meneladani bagaimana sikap para nabi dan rasul. Tidak boleh menggunakan perasaan. Kita tetap menggunakan apa ini? Sesuatu yang ilmiah. ya, tak boleh tindakan kebodohan kemudian dilawan dengan kebodohan juga. Nah, ini kadang-kadang kalau sudah terjadi itu lupa dengan prinsip semacam ini, ya. Merasa namanya sudah di atas angin, banyak pengikut dan matunya, ya. Ketika ada seorang yang ya, dari sisi keilmuan ya meragukan, ya. Dari sisi kewibawaan ya kurang wibawa. Ini kemudian mengucapkan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan sang dai. Kadang-kadang lupa, itu marah, emosi, diladeni. Yang orang kayak gitu kok diladeni. Nah, ini tidak mencontoh sikap para nabi dan rasul. Ya, yang benar ialah melihat siapa orang. Oh, orang ini jahil. Orang ini enggak berilmu. Orang ini enggak berwibawa. Ya sudah, enggak usah dia tanggapi ucapannya. Pantas dia bijak ya mengucapkan kata-kata semacam itu. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah manusia biasa. Ya, sehingga marah, ya tersinggung, ya. Ya mengalami perubahan muka, perubahan wajah, ya. Kalau senang ya wajahnya berseri-seri, kalau marah ya merona, merah ya. Nah, bedanya beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau wajib kita taati, tapi tidak boleh kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena beliau adalah manusia biasa. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa manusia yang paling adil, paling takut kepada Allah dan paling mengetahui tentang Allah ialah para nabi dan rasul shallallahu wasallam alaihi. Ini beliau menyatakan fama ya'til idza lam ya'tilillah wa rasuluh. Siapa yang bisa adil jika Allah taala dan rasulnya tidak bisa adil? Ini menunjukkan bahwasanya manusia yang paling adil, yang paling takut kepada Allah, yang paling tahu tentang Allah ialah para nabi dan rasul. Barakofik. Nah, di sini juga terdapat faedah bahwasanya yang namanya adil itu tidak harus sama rata. Tapi adil itu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya. Ini kan tidak semua dapat satu seekor unta. Apakah kemudian dikatakan tidak adil karena enggak sama rata? Jawab, keadilan tidak selalu sama rata, tapi memberikan sesuatu tepat pada sasarannya atau sesuai dengan haknya. Ini beliau memberikan satu seekor unta kepada orang-orang tertentu yang beliau anggap harus ditaklif, dilunakkan hatinya agar tetap di atas Islam. Dan itu merupakan hak dan wewenang beliau sebagai seorang pemimpin dan panglima perang. Lain kalau beliau tidak punya kedudukan itu, yang enggak punya hak untuk mengatur apa ini? Panglima. Ini yang biasa disalahpahami oleh kebanyakan masyarakat, ya. Adil itu harus apa ini? Sama rata, ya. Satu ya satu semua, dua semua, tiga semua. Sampai akhirnya pembagian warisan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dianggap pembagian yang tidak adil. Laki-laki dapat dua bagian, wanita dapat satu bagian. Enggak adil, sama-sama anaknya. Ya, sama-sama anaknya. Apalagi yang perempuan itu lebih perhatian dengan orang tuanya, merawat orang tuanya ketika masih hidup, ketika sedang sakit, ya. Loh, kok malah anak laki-laki dapat lebih banyak daripada anak wanita, ya. Nah, apalagi sekarang laki-laki dan wanita sama-sama cari uang, sama-sama bisa kerja, ya. Bedanya apa? Hanya pembagian semacam itu ditentang. Karena kaidah adil menurut mereka ialah sama rata. Padahal yang benar ialah adil itu ialah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan haknya masing-masing. Barakofiku. Baik, mereka lupa yang prinsipnya adil sama rata. Ketika anaknya yang masih kecil, ya, umur 5 tahun, ya, minta beli sepatu, ya, harganya cuma berapa? 10.000. Ya. Ini anaknya umur 20 tahun minta beli sepatu, harganya berapa? 100.000. Ini 10.000, ini 100.000. Ya. Kalau dikatakan, kenapa kau enggak sama-sama 100.000? Ya enggak lah, wong ini masih kecil. Ukurannya kecil, besar. Tuh katanya adil itu sama rata. Ini kok beda? Barakofikum, ya. Nah, ini contoh saja. Jadi yang benar adil itu tidak harus sama rata. Sesuatu yang memang harus sama rata, ya harus sama. Sesuatu yang tidak harus sama, tapi diberikan sesuai dengan haknya masing-masing, ya harus diberikan sesuai dengan apa ini? Haknya masing-masing. Nah, baik. Selanjutnya, dalam hadis ini juga terdapat faedah. Larangan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tindakan semacam itu termasuk tindakan kekufuran. Jadi mencela, mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kekufuran. Ya. Menuduh beliau tidak adil itu namanya mencela, ya. Ini termasuk kekufuran. Nah, kemudian hadis berikutnya yang ke-43. Wa'an Anas radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Anas, semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi khaira." Jika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, ajjalalahul uqubah fid dunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman dunia untuknya. Wa idza aradallahu bi abdi syarr, namun jika Allah menghendaki kejelekan terhadap hambanya, amsaka anhu bidambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka Allah tahan dosa orang itu sampai Allah penuhi hukumannya untuk orang itu pada hari kiamat nanti. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya cobaan. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauma ibtalahum, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Faman radiya falahur ridha, barang siapa yang ridha dengan ujian Allah, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang murka dengan ujian dari Allah, maka dia juga berhak mendapatkan kemurkaan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan. Baik. Hadis yang pertama sampai hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Ini hasan di ghairi. Naam. Adapun hadis yang kedua dhaif, yakni hadis inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Nah, ini dhaif. Namun maknanya sahih bahwa besarnya balasan dari Allah itu disertai dengan besarnya ujian. Ya. Ini maknanya sahih. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Nah, ini maknanya sahih sebagaimana yang dalam hadis pertama tadi. Orang yang ridha ketika mendapat ujian dari Allah, maka dapat ridha dari Allah. Orang yang murka ketika mendapat ujian dari Allah, maka dia berhak mendapat kemurkaan Allah. Nah, ini maknanya sahih. Namun hadisnya dhaif. Barakallahu'alaikum. Taib. Dalam hadis yang pertama, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, disegerakan hukuman di dunia. Ini termasuk tanda-tanda kebaikan bagi hamba. Karena hukuman dunia itu bisa menghapus dosa dan menghilangkan dosa. Nah, hukuman dunia itu adalah sesuatu yang menyakitkan atau yang tidak menyenangkan. Nah, misalkan kita punya dosa, ya. Katakan banyak dosanya, ya, sadar atau tidak. Tapi kemudian Allah timpakan kepada kita suatu penyakit yang menyebabkan kita menderita. Itu namanya ta'jilul uqubah di dunia. Hukumannya diserahkan apa ini? Dunia. Kita tadi itu mendapatkan penyakit yang menyakitkan, yang termasuk hukuman dunia. Sehingga dosa-dosa kita bisa apa ini? Diampuni dan hilang. Ini tanda-tanda kebaikan. Ya. Nah. Nah, ya kalau ada orang yang sehat terus enggak pernah sakit dia. Nah. Wah, ini enggak tahu tanda-tanda kebaikan atau tanda-tanda kejelekan. Nah. Kalau menurut hadis ini, ya. Nah, barakikum. Ya, hati-hati dengan nikmat sehat itu, ya. Atau bisa saja hukuman dunia itu enggak harus sehat. Orang yang sehat terus tapi bangkrut usahanya. Seger waras tapi uangnya habis. Nah, itu suka ujian. Tak jiluk lukubah. Jadi kita enggak usah pakai mereka-reka. Yang jelas, apapun yang menyakitkan kita, apapun yang menyusahkan kita sewaktu di dunia, kalau kita ikhlas menghadapinya karena Allah, maka itu adalah al-uqubah di dunia. Termasuk tanda-tanda kebaikan. Bisa menghilangkan dosa. Bisa menghapus apa ini? Dosa. Ya. Nah, jadi kita nikmati saja. Jangan berkeluh kesah, ya. Dapat penyakit yang lama sembuhnya, alhamdulillah. Ya, dinikmati saja, ya. Semoga menghapus dosa, ya. Usahanya bangkrut, ya sudah, enggak usah kecil hati, enggak usah gelisah, ya. Alhamdulillah masih bisa makan, dinikmati saja. Semoga bisa menghapus dosa. Ya. Nah. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa azab akhirat itu lebih keras. Ya. Azab akhirat lebih keras. Yakin, ya. Saya yakin-yakinnya, maksudnya azab akhirat itu lebih keras. Nah, sehingga kalau kita dapat penderitaan-penderitaan di dunia itu syukuri saja. Ya. Mungkin itulah hukuman bagi kita karena banyak dosanya. Semoga di akhirat kita sudah tidak dapat hukuman. Daripada kita itu enggak pernah dapat sesuatu yang menyakitkan, enggak pernah mendapat kesulitan, pokoknya senang terus, ya. Enak terus, ya. Nah, ini khawatir justru nanti enggak enaknya di akhirat. Begitu. Sehingga dalam hadis ini disebutkan tanda-tanda Allah mencintai seseorang ialah Allah segerakan hukuman untuknya di dunia. Yakni diberi apa ini? Musibah-musibah yang dihadapi dengan penuh kesabaran. Dan tanda-tanda Allah tidak mencintai hamba atau benci dengan seorang hamba itu ditunda hukumannya. Dosanya itu dipelihara, ya, dijaga. Nah, sampai nanti mati, sampai nanti di alam kubur, sampai dari kiamat nanti dipenuhi semua hukumannya. Nah, itu sudah lebih mengerikan, ya. Oh, sama-sama dikasih penyakit, ya, lebih milih di dunia daripada penyakit di akhirat, ya. Sama-sama dicambuk begitu, mending dicambuk di dunia saja, di akhirat nanti enggak, ya. Karena adab di akhirat itu lebih keras. Barakofiko. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah yang lain, bahwasanya manusia itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ya, kalau agamanya kuat, kuat ini ingat ya, yang saya sampaikan agamanya kuat itu ialah dia kuat dalam mengamalkan agamanya, bukan banyak ilmu agamanya, ya. Ilmu agama yang banyak itu belum tentu agamanya kuat, ya. Nah, banyak yang enggak mengamalkan ilmunya, ya. Yang kuat dalam mengamalkan ilmu agamanya itu akan semakin besar ujian dan cobaannya. Itu rata-rata ujiannya itu ialah ujian ekonomi, ya. Orang kalau sudah kuat ilmu agamanya dan kuat dalam mengamalkannya, biasanya menghindari sesuatu yang meragukan atau yang haram, ya, sehingga susah untuk dapat uang banyak. Nah, kerja sini mungkar, sana mungkar, sini lebih mungkar lagi. Nah, ini dihindari, dihindari. Akhirnya di rumah jual kerupuk, jual gorengan. Nah, begitu. Demi menjaga ben agamanya. Biasanya seperti itu. Semakin kuat seseorang dalam menjalankan agamanya, semakin kuat pula cobaannya. Ya, begitu. Semakin lemah orang itu dalam menjalankan agamanya, semakin ringan ujiannya. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Wajib bagi seorang mukmin untuk ridha terhadap ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan dilarang untuk murka dengan musibah. Jadi kalau ridha ya akan dapat ridha dari Allah, kalau murka akan mendapatkan apa ini? Kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Ini menetapkan adanya sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya sifat mencintai. Ya. Nah, sifat cinta dari Allah itu tidak sama dengan cinta seorang hamba. Barakallahu fikum. Cinta sendiri, ridha sendiri. Tidak sebagaimana para pentakwil sifat, ya, cinta itu adalah ridho, bagian dari ridho. Yang benar ialah cinta, ya, cinta, ridho, ya, ridho sendiri. Nah, ini termasuk keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah sifat. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil, di antara tanda dosa seseorang itu diampuni ialah dia sabar dalam menghadapi musibah. Jadi gak semua orang yang dapat musibah itu dosanya diampuni. Hanya orang-orang yang sabar dalam menghadapinya saja yang diampuni dosanya. Makanya tanda-tanda dosa itu diampuni ialah orangnya sabar dalam menghadapi ujian, ya. Sabar, tidak berkeluh kesah, ya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Nah, ini yang terkait dengan babus sabar. Adapun hadis berikutnya insyaallah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini bisa kita ambil faedahnya dan bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.